Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjual barang yang disewakan kepada orang lain, misal rumah, itu tidak masalah. Namun kewajiban menyerahkan rumah yang dijual hanya dilakukan setelah masa sewa berakhir. Karena hukum sewa menyewa itu adalah seorang penyewa itu hanya membeli hak guna, sehingga barang tetap menjadi milik pemiliknya dan pemilik berhak untuk melakukan tindakan hukum atas barang tersebut dengan misalnya menjualnya kepada pihak lain ataupun kepada penyewa, sehingga setelah masa sewa berakhir barang tersebut baru bisa diserahkan kepada pembeli, dan sepatutnya status barang yang dijual tersebut dalam kondisi dalam masa sewa seharusnya disampaikan kepada calon pembeli agar tidak menimbulkan salah persepsi dan perseteruan atau persengketaan di kemudian hari. Wallahu ta'ala alam.